Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaquu rabbakum alladhi khalakakum min nafsin wahida wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الله هدانا الله وإياكم أجمعين. Segala puji kita haturkan hanya kepada Allah عز وجل atas segala karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut tetap langgeng ada pada kita, memberikan kepada kita hidayah untuk selalu bersyukur kepadanya dan menambahkan nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat-nikmat yang lainnya yang insyaallah taala memberkahi kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus memberikan kita hidayah istiqamah di atas sunnah, agar terus memberikan kepada kita hidayah istiqamah tetap di atas keimanan sampai ajal menjemput kita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana alhamdulillah kita sudah menyelesaikan jilid pertama daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ad-darsul awal, pelajaran pertama sudah kita pahami dan kita baca bersama bacaan yang terkait pada pelajaran tersebut. Kemudian juga sudah kita baca beberapa latihan-latihan yang ada. Malam ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali ad-darsul awal, muraja'ah sebentar di awal nanti. Setelah itu kita akan masuk ke latihan-latihan yang tersisa yang belum kita baca pada kesempatan yang lalu. Dan alhamdulillah pada malam ini ikhwan di studio sudah siap menemani kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwan? Khair. Alhamdulillah. Masyaallah. Hayakumullah ya ikhwan. Baiklah, musyahidin wal musyahidat. Kita langsung masuk ke ad-darsul awal. Kita akan meraja'ah sebentar ad-darsul awal. Kita akan mengulang kembali dialog yang ada pada pelajaran tersebut. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke latihan-latihan yang belum kita baca pada pekan lalu. Kita minta ikhwan studio. Ana minta akh Miko, anta ma'aman. Anta ya akhi Masmuk? Ibnu Luqman. Ibnu Uthman, Masya Allah. Anta ya Miko, anta Hashim, wa anta ya Ibn Uthman, anta al-mudarris. Wajadta ad-darsul awal safhah khamsa. Pelajaran pertama halaman 5. Anta ya Miko, anta man? Hashim. Anta Hashim, wa anta ya Ibn Uthman, anta man? ألم مدرسه تفضلي تفضلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا أستاذ لعلك بخير الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم أنا أحبك كثيرا يا هاشم نعم إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق نعم أمن باكستان أنت أمن أمن باكستان أمن أمن أمن باكستان أنت أم من من الهندي من الهندي يا هاشم إني من الهندي نعم وزميلك وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهندي لا إنه من باكستان نعم شكرا يا أخي جزاكم الله خير بارك الله فيك أنت يا أبا زهري وأنت مع أنت مع معك ميكو أنت أنت هاشم وأنت واصل المدرس يا أبا زهري المدرس إن ساعتك جاملة يا هاشم أمن اليابان هي لا إنها من الهند أغالية هي أم رخيصة إنها رخيصة جدا إنها بمئة روبية فقط نعم كم أخ لك يا هاشم لي ثلاثة إخوة أطلاب هم لا إنهم تجار وكم أختا لك لي أربع أخوات نعم أفي الهند هن الآن لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي أطالبات هن لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية نعم شكرا لكم يا إخوان جزاكم الله خيرا وإياكم نعم perhatikan beberapa hal yang kita temukan dalam dialog. Yang pertama, perhatikan kata inna. Perhatikan kata inna. Di sini ada beberapa contoh penggunaan kata inna dalam dialog. Di antaranya kita lihat di sini, inni minal hindi. Inni minal hindi. Lihat baris ketujuh dari awal. Perkataan Hashim, inni minal hindi. Di situ ada inna digabung dengan ana. Inna digabung dengan ana. Sehingga menjadi inni, sungguhnya saya. Kemudian juga perhatikan inna kalimat al-mudarris. Empat baris di bawahnya. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu. Inna sa'ataka jamilatun. Lihat, kata setelah inna menjadi mansub sa'ata. Sa'ata. Dan beberapa contoh yang lainnya. Di sini perlu diingatkan kembali tentang beberapa kaidah-kaidah yang sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan yang lalu. Bahwa di mukaddimah pada pertemuan lalu sudah kita bahas tentang adanya pembagian al-jumlah. Al-jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua. Al-jumlah dalam bahasa Arab kalimat, al-jumlah artinya kalimat, dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yang kita kenal dengan al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Yakni kalimat yang dimulai dengan kata benda. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah dari kalimat isim? Karena kalimat tersebut diawali dengan isim, diawali dengan kata benda. Contohnya misalnya, yang banyak kita temukan di jilid pertama. Misalnya al-qalamu jamilun, misalnya al-qalamu jamilun. Apa makna al-qalamu jamilun? Pena al-qalamu jamilun, pena itu bagus. Bagus. Antum perhatikan kata kalimat ini, al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun masuk ke jumlah ismiyah. Mengapa demikian? Karena diawali atau dimulai dengan isim, dengan kata benda, yaitu kata al-qalam. Al-qalamu jamilun. Begitu pula contoh lain, misalnya al-baitu kabirun. Ma mana al-baitu kabirun? Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun ini masuk jumlah ismiyah. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan kata kata benda, yaitu kata al-baitu. Nah, kedua kalimat dari barusan yang kita sebutkan, dua contoh tadi, yang pertama al-qalamu jamilun dan al-baitu kabirun, ini sama-sama jumlah ismiyah. Nah, dan jumlah ismiyah itu unsur pokoknya dua. Perlu dicatat dan diperhatikan dengan baik. Antum catat, antum hafalkan kaidah ini dan dipahami dengan baik. Bahwa al-jumlatul ismiyah, yang pertama yang sudah kita barusan bahas adalah al-jumlatul ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda, dimulai dengan isim. Itulah sebabnya dia dinamakan jumlah ismiyah, karena dimulai dengan isim, dimulai dengan kata benda. Contohnya yang barusan kita sebutkan, kita pilih satu saja. Al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun, ini jumlah ismiyah. Mengapa jumlah ismiyah? Mengapa disebut jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan kata benda. Alaysa kadzalik? Bala. Mana kata benda pertama yang disebutkan dalam kalimat tersebut? Al-qalamu. Ini yang pertama, yang sudah kita ulang-ulang sejak pertemuan yang lalu. Nah, yang kedua, kaidah kedua terkait dengan jumlah ismiyah ini yang juga perlu dicatat, dihafalkan dan dipahami, bahwa jumlah ismiyah unsur pokoknya ada dua. Unsur pokok daripada jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama yang disebut dengan al-mubtada'u, al-mubtada', dan yang kedua disebut al-khabar. Al-mubtada'u wal-khabar. A'aktub ala sabura ya Bazuri? Ahsan. Baik. Kaidah kita yang kita bahas pada malam ini terkait dengan al-jumlatu al-ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyah. Apa yang dimaksud dengan al-jumlatu al-ismiyah, ya ikhwan? Al-jumlatu al-ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda, dengan isim. Contohnya yang barusan kita sebutkan adalah al-qalamu jamilun. Al-qalamu jamilun. Mengapa disebut jumlah ismiyah al-qalamu jamilun? Diawali dengan kata benda. Mana kata benda pertamanya? Al-qalamu. Nah, dalam jumlah ismiyah, jumlah ismiyah memiliki dua unsur pokok yang penting. Yang pertama disebut al-mubtada. Al-mubtada. Yang kedua disebut al-khobar. Al-mubtada dan al-khobar. Sama-sama. Al-mubtada'u. Al-mubtada'u. Al-khobaru. Al-khobaru. Atau kita lebih mudah, mubtada khobar. Mubtada khobar. Mana mubtada'nya? Al-qalam. Kata benda pertama inilah yang disebut mubtada'. Kalimat berikutnya yang melengkapi kalimat disebut al-khabar. Disebut khabar. mubtada, khabar. Wadih? Wadih. Kita ulang. Ada berapa unsur pokok daripada jumlah ismiyah ya, Ikhwan? Ada dua. Yang pertama? Al-mubtada. Al-mubtada. Yang kedua? Al-khabar. Contoh lain. Contoh lain yang barusan kita sebutkan, al-baitu kabirun. Nama al-baitu kabirun? Rumah itu besar. Ini jumlah ismiyah. Alasikadarik. Mengapa disebut jumlah ismiyah? Diawali kata benda. Mana kata bendanya? Al-bait. Al-baitu. Mana mubtada dan mana khabar? Al-mubtada. Mubtada adalah al-baitu. Al-khabar adalah kabirun. Wadih? Wadih. Nah, kita kembali ke buku. Kita kembali ke buku. Jumlah ismiyah ini, jumlah ismiyah yang kita jelaskan tadi, masuk ke dalamnya kata inna. Jumlah ismiyah yang barusan kita jelaskan di papan tulis ini ya, Ikhwan, bisa masuk ke dalamnya inna. Bisa masuk ke dalamnya inna. Di mana kita letakkan? Di depan. Kita tuliskan kembali. Al-qalamu jamilun. Mubtada dan al-khabar. Perhatikan harokatnya. Perhatikan harokat al-mubtada dan al-khabar. Kedua-duanya marfu'un itu salah satu tandanya adalah dhammah. Dulu di jilid pertama kita katakan marfu itu dhammah untuk memudahkan. Tapi di jilid kedua ini kita katakan marfu itu salah satu tandanya adalah dhammah. Kapan isim itu marfu? Isim itu disebut isim marfu kalau diakhiri dengan dhammah atau dhammatain. Al-mubtada wal khabar ini bisa masuk ke dalamnya inna. Ketika masuk ke dalamnya inna, lihat perubahannya. Innal qalama jamilun. Innal qalama jamilun. Lihat, apa yang berubah di sini? Ketika masuk inna? Harokat mubtada. Mubtada yang tadinya marfu' sekarang menjadi mansub. Mansub. Marfu' ini dhammah atau dhammatain, mansub fathah atau fathatain. Nah, al-mubtada setelah masuk inna, al-mubtada dan al-khabar setelah masuk inna bukan lagi mubtada namanya setelah masuk inna. Tadi sebelum adanya inna kita hapuskan inna misalnya begini, maka itu al-qalamu jamilun, mubtada dan khabar. Ketika masuk inna, innal qalama jamilun, yang tadinya mubtada bukan lagi mubtada, dia disebut sekarang menjadi, kita hapus al-mubtadanya karena sudah bukan lagi mubtada, sekarang menjadi isim inna, ismu inna, isimnya inna. Sekarang dia milik siapa? Milik inna. Isimnya inna. Wadih? Wadih. Yang tadinya khobar mubtada, bukan lagi khobar milik mubtada sekarang. Berarti khobar inna. Ini isim inna, ini khobarnya khobar inna. Sekarang semuanya jadi milik siapa? Milik inna. Ini mubtada menjadi isim inna. Khobar yang tadinya khobar mubtada menjadi khobar inna. Ini contoh pertama. Contoh kedua yang kita tuliskan di bawah sini, al-baitu kabirun. Sekali lagi, al-baitu kabirun ini masuk ke jumlah apa tadi, Ikhwan? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Dimulai dengan isim, benda. Diawali dengan kata benda, yaitu al-baitu. Yang pertama disebut apa tadi, Ikhwan? Mubtada. Al-mubtada ya, Ikhwan. Mubtada, mim. Saya kasih rumus mim. Mubtada. Yang kedua, kabirun disebut apa tadi, Ikhwan? Khabar. Khabar. Saya kasih tanda. Kha. Kita masukkan inna sekarang. Bagaimana perubahannya ketika masuk inna? Innal baita. Innal baita kabirun. Kabirun. Apa sekarang mubtada di sini namanya? Isim inna. Inna. Isim inna sekarang. Apa sekarang khobar di sini menjadi isim khobar? Khobar inna. Wadih ya ikhwan? Aktub lakum al-mithal al-thalith atau yakfina ya Bazuri? Yakfina? Taib, na'udu ila al-kitab. Kita kembali ke buku. Kita masuk ke at-tamrin al-thalith. Kita masuk ke latihan yang ketiga. At-tamrin al-thalith. Sudah ketemu ya, Khan? Safha sab'ah. Ta'ammal ma yali. Perintahnya adalah ta'ammal ma yali. Mana ta'ammal ma yali? Perhatikan ma yali, apa yang berikut. Ta'ammal artinya perhatikan ma yali, apa yang berikut. Kata ini akan sering berulang-ulang. Kata perintah seperti ini, bentuk perintah seperti ini akan berulang-ulang. Jadi mohon dari sekarang sudah kita pahami. Nanti ketemu kata perintah ini lagi pada halaman-halaman berikutnya. Antum sudah paham, tidak perlu lagi ana jelaskan dari ulang maknanya. Wadih? Kalimat ta'ammal artinya perhatikan. Ma yali, apa yang berikut. Kita lihat di sini ternyata tentang inna. Di At-Tamrin Ats-Tsalits ini ternyata kita temukan ada penjelasan tentang inna. Bahwa inna itu ternyata bisa digabung dengan dhamir. Inna bisa digabung dengan dhamir, bisa digabung dengan kata kerja. Antum lihat di sini ada kata kerja huwa. Huwa kata-kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian ada hum. Lihat sebelah kirinya, hum. Huwa, hum. Kemudian kembali ke bawah, hiya, hunna. Hiya, hunna. Kemudian di baris ketiga, anta, antum. Di baris keempat, anti, antunna. Di baris yang kelima, yang terakhir, ana dengan nahnu. Nah, ke-10 dhamir ini, yang barusan kita baca, kita gabung dengan inna sekarang. Lihat perubahannya, inna kita gabung dengan huwa. Menjadi innahu. Inna digabung dengan huwa menjadi apa, ikhwan? Innahu. Innahu. Kemudian inna dengan hum menjadi? Innahum. Innahum. Inna dengan hiya sekarang? Innaha. Innaha. Hanya panjang. Innaha. Digabung dengan apa tadi ini? Inna digabung dengan? Hiya. Hiya. Sekarang inna dengan hunna menjadi? Inna hunna. Kemudian yang baris ketiga, inna ditambah anta menjadi innaka. Inna wa antum sekarang. Inna wa antum sekarang. Inna dengan antum. Innakum. Thumma kemudian inna wa anti. Innaki. Innaki. Ba'da dhalika inna wa antunna. Innakunna. Innakunna. Kemudian di baris terakhir, inna wa ana yusawi menjadi innani atau inni. Dua macam. Bisa innani dengan dua, dengan tiga nun di situ, baru setelah itu ya. Adapun yang kedua cukup dua nun saja, inni. Bisa dua-duanya. Kemudian yang terakhir, inna wa nahnu. Mada yusbih jadi apa? Innana atau inna. Inna sama seperti sebelumnya, bisa dua, ada dua bentuk sini, bisa innana dengan tiga nun atau inna dengan dua nun saja. Wadih ya ikhwan? Wadih. Kita baca sama-sama sekarang. Hayya. Innahu. Innahu. Langsung kita baca perubahannya. Innahu. Innahu. Hayya ikhwan, istami'u thumma kariru. Innahu. Innahu. Innahum. Innahum. Innaha. Innaha. Innahunna. Innahunna. Innaka. Innaka. Innakum, innakum, innaki, innaki, innakunna, innakunna, innani atau inni, innani atau inni, innana, inna, innana, inna. Naam, wadih? Wadih. Baik, tanpa lihat buku sekarang. Inna dengan hum. Innahum. Innahum. Inna wa anta. Innaka. Innaka. Inna wa ana. Inni. Inni. Atau? Inni. Inni. Inna wa nahnu. Inna. Innana. Inna atau innana. Inna. Syukran ya khuan. Jazakallah khairan. Nadkhul ila tamrin al-rabi' thumma ba'da dhalika nafta ala majalil mustami'in ya ahzur. Kita masuk ke latihan keempat sekarang. Latihan ketiga itu hanya sekedar teori saja, tidak ada soal yang disebutkan di situ. Karena memang perintahnya kita hanya disuruh apa? Memperhatikan saja. Kaidah inna digabung dengan dhamir. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukkan inna ke dalam jumlah ismiyah. Seperti yang kita sebutkan, yang sudah kita jelaskan tadi di papan tulis. Kita masukkan inna ke dalam apa tadi? Jumlah jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah semuanya di sini. Di latihan keempat ini, ke 10 soal yang antum lihat di latihan keempat ini semuanya jumlah ismiyah. Kalau kita antum perhatikan semuanya dimulai dengan dhamir. Semuanya dimulai dengan apa ya, Ikhwan? Dhamir. Dengan dhamir, kata ganti. Ada huwa, ada ana, ada hum, antum, hiya, nahnu, antunna, hunna, anta dengan anti. Tadi sudah kita jelaskan di latihan sebelumnya bagaimana menggabung inna dengan dhamir. Sekarang prakteknya di sini. Siap? Tiga soal untuk Ikhwan Studio. Kemudian kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar Roja. Di manapun antum berada, antum bisa mengikuti latihan keempat ini. Siap ya Ikhwan? Antarakum wahid ya Miko. Antarakum ithnan ya Ibn Uthman. Wa anta ya akhil kirib antarakum thalatha. Siap-siap. Wahid, ithnan, thalatha. Masing-masing menyiapkan. Fadal. Wahid. Huwa tajirun. Udhkur al-raqam. Al-awwal. Awalan. La, takul awalan. Awal. Awalan. Awalan. Naam, awala, naam. Fadal. Huwa tajirun. Innahu tajirun. Innahu tajirun. Mumtaz. Innahu tajirun. Sebelumnya, tadi kita sebutkan bahwa jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Dua, Ustaz. Dua. Yang pertama mubtada, mubtada dan khabar. Mana mubtada dan mana khabar? Huwa tajirun. Aina mubtada wa aina al-khabar? Mubtada huwa, Ustaz. Naam, aina al-khabar? Tajirun. Tajirun. Sekarang ketika masuk inna, innahu tajirun, jadi apa sekarang mubtada? Innahu. Al-ha di situ jadi apa sekarang? Yang tadinya mubtada menjadi isim? Isim inna. Inna. Tajirun yang tadinya khobar, khobarul mubtada, sekarang menjadi khobar? Khobar inna. Inna. Wadih? Wadih. Ithnan, tafadhal ya akhi. Ithnan. Inni talibun. Antum baca dulu soalnya. Thanian. Thanian. Naam. Ana talibun. Naam. Inni talibun. Naam, inni talibun atau innani talibun. Mumtaz, innani talibun. Bisa inni, bisa juga innani. Naam. Syukran ya akhi. Al-akhir, thalatha, tafadhal ya akhi al-karim. Thalithan. As-thalithan. La, jangan pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, as-thalith. Baik. As-thalith, silakan. As-thalith. Ummin al-yabani. Naam, hum min al-yabani, naam. Innahum min al-yabani. Mumtaz. Innahum min al-yabani. Innahum min al-yabani. Wadih, ikhwan? Wadih. Jelas, insyaAllah sekarang? Taib. Naftah al-majal lil-mushahidin wal-mustamin. Tafadhal ya Bazuri. Baik, jazakallah khair. Dan kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Dalam pembahasan jilid yang kedua, Anda bisa membuka di halaman ke-7. Latihan yang keempat, ada beberapa nomor yang kita berikan untuk antum. Silakan Anda bisa menjawab di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Adik Ayu di Kediri ya. Nah, anak asma sauti ya, Basuri. Silakan Adik Ayu. Nah, tafadhali Adik Ayu. Mulai dari mana Ustaz? Rakam arba'ah, rabi'an. Penyakit Paknya Ustaz. Naam. Baik, ana azkur as-su'al. Naam. Wa anti tadhkurin al-jawab. Naam. Ana aqra' as-su'al wa anti taqra'in al-jawab. Fahimti? Insyaallah fahimti. Baik. As-su'al, antum adhkiya'u. Antum adhkiya'u. Tafaddali. Innakum adhkiya'a. Innakum azkiya'a. Kenapa jadi azkiya'a? Karena dia mansub. La. Bukan putri Ayu, adik Ayu. Yang mansub itu adalah mubtada'nya saja. Fahimti, adik Ayu? Fahimti ya Ustaz. Yang mansub hanya mubtada'nya saja. Isim innanya yang mansub. Adapun khabar inna tetap marfu'. Nah, lihat di contoh. Innal qalama jamilun. Mana yang berubah menjadi mansub? Mubtada. Mubtada'nya saja. Nah, ketika mubtada menjadi mansub, namanya menjadi isim. Isim inna. Nah, jadi sekali lagi, Adik Ayu, silakan dijawab lagi. Antum adkiya'u. Innakum adkiya'u. Naam, innakum adkiya'u. Mumtaz. Soal yang berikutnya. Khamisan. Hiya mutazawwijatun. Hiya mutazawwijatun. Tafadhali. Innaha mutazawwijatun. Mumtaz. Innaha mutazawwijatun. Mumtaz. Terakhir. As-sadis. As-su'al as-sadis. Soal yang keenam. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Naam, tafadhali. Innana muslimuna. Naam, innana muslimuna. Atau? Inna muslimuna. Mumtaz, mumtazah, anti mumtazah, masya Allah. Bisa innana muslimuna atau inna muslimuna. Barakallahu fiik. Syukran ya Adi Ayu. Jazakillah khairan. Ini Ustaz mau tanya. Tafadhali. Ini masalah bahasa Arab. Kan dia juga tidak bisa melihat. Dia ingin belajar bersama saya. Terkadang kalau dia nanya, saya menjawab nanti dulu sebentar, akan saya tanyakan, itu dia pasti marah. Itu bagaimana? Baik. Itu saja Ustaz. Jazakallah khair. Syukran. Baik. Barakallah. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Adik Ayu. Nah, di antara sifat penuntut ilmu yang penting dimiliki, dan ini menjadi sifat yang seharusnya dimiliki oleh seluruh penuntut ilmu, bahwa dia harus sabar. Karena menuntut ilmu itu perlu waktu dan perlu perjuangan. Maka di sini diperlukan kesabaran. Kesabaran dalam menghadapi pelajaran, kesabaran dalam menghadapi guru yang mengajar, dan kesabaran dalam menghadapi kemalasan dan hal-hal lain yang bisa menghalangi kita dari menuntut ilmu. Maka kita nasihatkan kepada seluruh menuntut ilmu, khususnya kepada saudari daripada Adik Ayu, supaya untuk bersabar. Nah, bersabar, karena nanti sabar itu nanti akan memberikan manfaat yang besar bagi penuntut ilmu, insyaAllah. Naam. Baik, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Adik Ayu di Kediri, dan jazakallah khair atas interaksinya. Kami berikan kesempatan berikutnya di 0218236543. Untuk nomor selanjutnya di halaman ke-7 dari pembahasan kita jilid yang kedua ini. Baik, halo. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Rahman di Cikarang. Umu Rahman di Cikarang. Iya. Agak keras suaranya, Umu, ya? Iya. Umu Rahman di Cikarang. Apa, Ustaz, ini baru ikut nih. Bagaimana, Umu Rahman? Baru ikut. Oh, baru ikut. Iya, ada bukunya, Umu Rahman? Alhamdulillah ada, Ustaz. Ada, baik. Umu Rahman tadi mengikuti dari awal? Yang ketiga ikut. Alhamdulillah. Latihan yang kita baca sekarang sempat diikuti kalau begitu. Iya, insyaallah. Baik, tafadhali. Silakan dicoba rakam As-sabi' dengan as-samin. Tafadhali. Arba'ah, Ustaz. La, laysa arba'ah. Sabi'an, as-sabi' yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. As-sabi'. As-sabi'. Naam. Antunna mujtahidatun. Mumtaz, naam. Antunna mujtahidatun, naam. Silakan inna, dirubah. Inna kunna mujtahidatun. Ah, santi. Inna kunna mujtahidatun. Mumtaz, naam. Terjem, Ustaz. Naam, law samahti, terjemi, law samahti. Coba diterjemahkan. Mana antunna mujtahidatun? Kalian perempuan, apa, murid yang rajin. Naam, murid yang bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Naam. Ketika masuk inna menjadi bagaimana terjemahannya? Inna kunna. Sesungguhnya kalian murid yang bersungguh-sungguh. Naam, syukran. Wasiri, teruskan. Thaminan. Hunna muslimatun. Naam, hunna muslimatun. Ma mana hunna muslimatun? Hunna hunna itu di mereka perempuan. Mereka perempuan. Iya. Mereka perempuan muslimah. Naam. Muslimah. Iya. Silakan masukkan inna. Inna hunna muslimatun. Naam, inna hunna muslimatun. Terjemih. Sungguhnya mereka muslimah. Naam, sesungguhnya mereka adalah para muslimah. Baik, syukran. Ya. Sampai situ dulu, Umu Rahman. Syukran, jazakillah khairan. Wa iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Umu Rahman di Cikarang. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV di mana saja ada berada, silakan. Dan kami akan tampilkan soal yang ada di layar televisi Anda bagi Anda yang memiliki akses televisi Roja. Kita angkat telepon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Ihsan, boleh ikutan ya? Ah iya, Umu Ihsan. Umu Ihsan, anti fil mujallad tsalih. Kalau sekadarnya. Kaifa haluki? Alhamdulillah khair, Ustaz. Masyaallah. Ma nasma' sawtaka mundu zaman. Ya, namasgulah, Ustaz. Masgul ya, masyaallah. Barakallahu fik. Min babil murajaah ya, Bu. Ana babil murajaah, na'am. Abla tafaddali, Ummu Ihsan. Rukum tasi'an wa ashira. Tasi'an, anta rajulun ghaniyun. Na'am. Innaka anta rajulun ghaniyun. Maratan tsaniyah, sekali lagi. Innaka anta rajulun ghaniyun. Innaka anta rajulun ghaniyun. Antanya diulang dua kali kalau begitu, Umu. Innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Naam. Asyir. Sebentar, tarjimi. Kamu seorang laki-laki yang kaya. Naam. Asyir. Innaki. Terjemahkan innaki. Innaki. Rajulun innaka. Innaka, sesungguhnya kamu seorang laki-laki yang kaya. Taib, naam. Al-akhir. Anti zakiyun. Anti zakiyatun. Zakiyatun, naam. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun, Masya Allah. Terjemih. Kamu seorang perempuan yang cerdas. Naam. Innaki zakiyatun. Innaki zakiyatun. Kamu perempuan yang cerdas. Kalimat inna berarti maknanya sesungguhnya kamu naam seorang perempuan yang cerdas. Tay, sesungguhnya kamu seorang perempuan yang cerdas. Tay, barakallahu fik. Syukran Ummu Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Ihsan. Barakallahu fik. Dan kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Baik, halo. Terputus, kami sampaikan bagi para pendengar dan pemirsa Ruja yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha dalam bab yang pertama, dan kita telah membaca pertanyaan-pertanyaan atau latihan di halaman yang ketujuh atau latihan yang keempat di halaman ketujuh. Kita berikan kesempatan untuk Anda berikutnya. Baik, halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak, di mana? Dari Aceh. Dengan siapa? Hadi Tudin. Pak Saifuddin. Halo. Dari Aceh. Ya, Pak Saifuddin. Ya. Nah, Pak Saifuddin, kaifa haluk? Ya. Ya, nak. Ya, Kak. Khair, khair. Bukhair, alhamdulillah. Pak Syamsuddin, ma'akal kitab. Ghairu mawjud, al-kitab ghairu mawjud. La khair. Taib. Anta sami'ta ad-dars min al-awwal? Istama'ta ad-dars ila min al-awwal? Naam, naam. Taib. أنا أريك إن شاء الله السؤال رقم واحد واثنان أظهر على الشاشة يا حمداني kami akan tampilkan di monitornya Pak Samsuddin soal yang Bapak harus baca. Siapa? Ya. طيب رقم واحد و الأول و الثاني مرنجر أنم طلبة طلب. Naam. Naam. Diulang kembali, Pak. Latihan keempat sudah terlihat Bapak di monitornya? Langsung saja nomor 1. Langsung saja nomor 1. Munajar an Taliban. Taib, tulisannya bukan munajar, Pak. Huwa tajirun. Huwa tajirun. Huwa tajirun, nomor 1. Bapak paham bagaimana apa yang diminta di sini? Kurang paham sebenarnya. Taib, kalau begitu Bapak dengarkan dulu, nanti bisa menelpon kembali insyaallah. Taib, taib. Syukran Pak Samsuddin. Afwan. Jazakallah khair pada Pak Syamsuddin di Aceh. Ya, barakallahu fiik atas interaksinya, dan bisa disimak kembali Pak untuk materi ini ya. Dan bagi Bapak dan kawan-kawan mungkin yang juga baru bergabung, kita akan ulangi kembali pembahasan ini. Dan untuk pertanyaan atau soal berikutnya kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa umur di mana? Dengan ada. Diulang kembali, dengan siapa, di mana? Dengan Nanda di Lampung. Ibu Nanda di Lampung. Mohon maaf Ibu, Umu agak terputus-putus, mungkin agak sedikit bergeser supaya lebih jelas lagi suaranya. Nanda? Ya. Ada bukunya? Ada. Silakan. Nanda paham soalnya? Paham, nomor berapa? Rakam wahid, al-awwal. Innahu tajirun. Naam, baca soalnya terlebih dahulu. Huwa tajirun. Naam. Innahu tajirun. Innahu tajirun, Masya Allah, syukran. Teruskan, ithnan, atau athani. Min min dunyaban, inal yabani. innahum min al-yabani. La, hadha rakam thalatha. Ini nomor tiga. Nanda baca nomor dua. Asani. Ana talibun. Naam. Innani talibun. Innani talibun. Taib. Teruskan. Asalis. Hum min al-yabani. Innahum min al-yabani. Taib. Innahum min al-yabani. Al-akhir. Al-rabi'. Antum al-kiya'u. Innakum adkiya'u. Innakum adkiya'u. Taib, syukran, syukran anda. Jazakallahu khairan. Iya, taib, jazakallahu khairan pada Nanda di Lampung. Barakallahu fiqh. Dan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 021-823-6543 yang ingin mencoba, silakan. Taib. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Ada Pak Muzakir di Palembang. Naam. Kaifa haluk Pak Muzakir? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Ada bukunya Pak Muzakir? Ghairu mawjud Ustaz. Ghairu mawjud. Taib ana urika ar-raqam al-khamis wa sadis ala syasa. Sementara kita akan tampilkan di monitor Pak soalnya. Sudah terlihat sekarang Pak? Ya ya, naam. Bapak baca rakam khamis wa sadis. Tafadhal. Ya mutazawwajatun. Mutazaw? Mutazawwijatun. Mutazawwijatun, sahih, bukan wa tapi wi. Naam. Wi. Ya. Ma mana hiya mutazawwijatun? Dia sudah menikah. Taib. Dia menikah, ayah. Silakan. Masukkan inna sekarang. Innaha mutazawwijatun. Innaha mutazawwijatun. Mumtaz. Naam. Tarjim. Sesungguhnya dia sudah menikah. Sesungguhnya dia sudah menikah. Naam. As-sadis. Sadis. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Naam. Kami orang-orang Islam. Ahsanta. Innana muslimuna. Naam, mumtaz, innana muslimuna. Sesungguhnya kami orang-orang Islam. Sesungguhnya kami orang-orang Islam. Taib, dua soal lagi Pak, silakan. As-sabi' dan as-thamin. Antunna mujtahidatun. Naam. Kalian perempuan orang yang bersungguh-sungguh. Naam, kalian perempuan orang yang bersungguh-sungguh. Mumtaz. Rubah. Inna kunna mujtahidatun. Inna kunna mujtahidatun. Naam, ahsanta. Sesungguhnya kalian orang-orang yang sesungguhnya kalian perempuan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ahsanta. Al-akhir, ats-tsamin. Hunna muslimatun. Naam. Mereka perempuan orang-orang Islam. Naam, mereka perempuan orang-orang Islam. Silakan jawab. Innahunna muslimatun. Mumtaz. Innahunna muslimatun. Sesungguhnya mereka perempuan orang-orang Islam. Masya Allah. Barakallah fiik. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa iyyak. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kami ucapkan dan barakallah fiik. Satu kesempatan kembali Ustaz ya. Nah, 0218236543 ya. Satu penelpon kembali kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa di nomor 9 dan 10 latihan yang keempat. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Rohimin di Pak Rohimin di mana, Pak? Lubuk Linggau. Lubuk Linggau. Nah, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, betul, betul Pak? Iya. Baik. Bapak ada bukunya? Tidak ada. Tidak ada. Bapak tadi mendengarkan dari awal? Alhamdulillah. Baik. Bapak, saya kasih dua soal terakhir. Kita akan tampakkan di monitor. Tafadhal. Naam. Silakan Pak. At-tasi dan al-ashir. Anta rajulun ghaniya ghaniyun. Naam, anta rajulun ghani ghaniyun. Ghaniyun, naam. Tarjim. An terjemahkan dulu Bapak, silakan. Kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Ghaniyun. Ghaniyun. Kurang apa? Ghaniyun kaya. Kaya. Naam. Berarti antara jurun ghaniyun terjemahannya? Kamu laki-laki kaya. Naam, kamu laki-laki kaya. Baik. Masukkan inna sekarang. Innaka rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Mumtaz. Tarjim. Terjemahkan. Innaka ada inna. Ketika masuk inna bagaimana terjemahannya? Sesungguhnya kamu laki-laki kaya. Mumtaz, naam. Terakhir Pak, silakan. Ashiran. Anta zakiyatun. Anta zakiyatun atau anti zakiyatun? Anti zakiyatun. Naam. Tarjim, terjemahkan. Kamu lah perempuan zakiyatun yang cerdas. Yang cerdas. Naam. Masukkan inna sekarang. In anti menjadi inna. Anti menjadi inna. Inna. Innaki. Innaki zakiyatun. Naam, innaki zakiyatun. Apa artinya sekarang, Pak? Innaki zakiyatun. Sesungguhnya kamu wanita yang cerdas. Mumtaz, mumtaz. Nah, syukran. Syukran Pak siapa tadi? Rahimin. Pak Rahimin. Jazakallah khairan Pak Rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Rahimin di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nuwasil darsana ya Pak Zuhri. Nah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Kita masuk at-tamrin al-khamis. Dan di sini kalau kita perhatikan at-tamrin al-khamis tidak ada soal yang disebutkan, hanya ada teori yang penting dipahami di sini. Perintahnya adalah iqra'il amthilatal atiyata. Iqra', mana iqra'? Bacalah. Bacalah al-amthilata. Al-amthilah jamak daripada mithalun. Al-amthilah jamak dari apa tadi, ikhwan? Mithalun. Apa artinya mithalun? Contoh. Contoh. Berarti al-amthilah contoh-contoh. Perhatikan atau bacalah contoh-contoh al-atiyata di bawah. Naam, di bawah ini atau berikut ini. Rakam wahid, dengarkan dengan baik. Al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Ini jumlah apa ya, ikhwan? Sebut jumlah apa tadi? Jumlah di awal kita sudah bahas jumlah ismiyah. Syukran ya Aba Zuhri. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan dengan isim. Dengan kata benda. Al-Sekretarik. Yang mana kata benda yang di awal? Al-Mudarrisu. Naam. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Dua. Yang pertama al-mubtada, disebut mubtada. Yang kedua al-khabar. Khabar, mana mubtada? Al-mudarris. Aina al-khabar? Jadidun. Sekarang antum lihat dimasukkan inna sekarang menjadi innal mudarrisa jadidun. Nah, mirip seperti yang kita jelaskan tadi di papan tulis. Innal mudarrisa jadidun. Apa yang terjadi ketika masuk inna? Mubtada yang tadinya marfu' menjadi mansub. Lihat, innal mudarrisa, lihat sa. Sa-nya di situ. Tadinya marfu' sebelum masuk inna, ketika masuk inna menjadi mansub. Disebut apa ini sekarang? Isim inna, nah, atau ismu inna, na'am. Isimnya inna atau ismu inna. Lalu jadidun yang tadinya khobar menjadi khobar inna. Nah, yang tadinya khobar milik mubtada sekarang khobar inna. Khobaru inna. Tapi tetap dia marfu. Tetap dia marfu. Baik awalnya khobarul mubtada marfu maupun ketika menjadi khobar inna tetap marfu. Yang berubah menjadi mansub hanya apa tadi, Ikhwan? Hanya isim. Isim innanya saja. Wadih? Wadih. Baik. Contoh kedua tolong dibaca akhir kirim. Ahmiko. Fatimatu tabibatun. Naam. Ma mana Fatimatu tabibatun? Fatimah seorang dokter. Naam. Masukkan inna sekarang. Inna Fatimata tabibatun. Naam, inna Fatimata tabibatun. Tadinya Fatimatu marfu, sekarang menjadi mansub. Kenapa mansub? Karena ada inna. Tadinya mubtada, sekarang menjadi namanya apa? Isim inna. Tabibatun khabar mubtada sekarang menjadi khabar inna. Wadih? Wadih. Al-akhir, fadhil ya Ibnu Utsman. Thalithan Hamidun mutazawwijun. Naam. Ma mana Hamidun mutazawwijun? Hamid sudah menikah. Baik. Masukkan inna sekarang. Inna Hamidan mutazawwijun. Inna Hamidan mutazawwijun. Naam. Ma mana inna Hamidan mutazawwijun? Sungguhnya Hamid sudah menikah. Naam. Di sini hal yang penting juga dijelaskan bahwa inna kalimat atau kata inna menyebabkan kalimat yang tadinya biasa saja menjadi kalimat yang ada penegasnya. Karena itu karena inna itu berfungsi untuk menegaskan. Maka di sini maknanya sesungguhnya sebagai penegas, sebagai taukid atau ta'kid. Taukid atau ta'kid sebagai penegas. Ketika kita bilang al-mudarrisu jadidun, ini kalimat yang biasa saja. Guru itu baru. Tapi ketika masuk inna, maka di situ ada penegasan di situ yang kita tambahkan sehingga maknanya innal mudarrisa jadidun, sesungguhnya guru itu baru. Nah, inna itu sekali lagi untuk at-taukid atau untuk at-ta'kid, artinya untuk penegas. Nah, ini latihan kelima dan kita perhatikan tidak ada soal sama sekali. Hanya teori saja yang ingin dijelaskan dan menjadi pondasi untuk mengerjakan latihan keenam setelahnya. Kan latihan keenam setelahnya ini praktek daripada latihan yang kelima sebelumnya tadi. Di latihan kelima seakan-akan mukaddimah. Mukaddimah sebelum masuk latihan keenam. Nah, latihan keenam untuk bisa mengerjakan latihan keenam ini harus memahami teori yang ada di latihan kelima. Nah. Dan seperti biasa kita berikan 3 nomor bagi ikhwan studio. Urutannya kita rubah, antum sekarang nomor 1, akhi. Antarakum itsnan wa antarakum salasah. Al-awwal, al-thani, al-thalith. Siap? Siap. Fadal, ikra. Al-awwal. Al-awwal, ad-darsu sa'bun. Ad-darsu sa'bun. Ma mana ad-darsu sa'bun? Pelajaran itu? Pelajaran itu. Sa'bun. Susah. Susah. Atau sulit, na'am. Masukkan inna sekarang. Inna ad-darsu sa'bun. Inna ad-darsu sa'bun. Sahih begitu, akhi? Inna ad-darsu sa'bun. Sah? Apa yang kurang? Ulang sekali lagi. Inna ad-darsa sa'bun. Mumtaz. Inna ad-darsa sa'bun. Mubtada menjadi isim inna, menjadi mansub sekarang. Baik, syukran ya, akhi. Ma mana inna ad-darsa sa'bun? Sesungguhnya pelajaran itu sulit. Syukran ya, akhi. Fadal, itsnan. Atsani. Tafadhal ya, akhi Karim. Iktarib minal mikrofon. Qarrib bil mikrofon ilaih. Hatta yusma. Baik, ras. As-sani. Naam. S- As-sayyaratu jamilatun. Apa yang kurang? Ada alif lam di depan as-sayyarah. Baca as-sayyaratu. As-sayyaratu jamilatun. Naam, masukkan inna sekarang. Innas sayyarata jamilatun. Naam, innas sayyarata jamilatun. Ma mana innas sayyarata jamilatun? Sesungguhnya mobil itu bagus. Naam, syukran ya akhi. Barakallahu fik. Al-thalith ya Miko. Al-thalith. Naam. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Innal Qur'ana kitabullahi. Naam, innal Qur'ana kitabullahi. Terjem. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kitab Allah. Naam, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Syukran ya akhi. Barakallahu fik. Tafadhal ya Abzu. Naftah al-majal lil musyahidin wal mustami'in. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya untuk pendengar dan pemirsa Roja di 0218236543. Latihan yang ke-6. Anda bisa membuka di halaman ke-8 bagi para pendengar dan pemirsa yang memiliki buku. Bagian 3 tidak, kami akan tampilkan di layar monitor televisi Anda. Kita berikan kesempatan yang pertama, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Farha di Jakarta. Umu Farhan? Iya. Baik. Umu Farhan di Jakarta. Talha, Ustaz. Alhamdulillah. Talha. Talha. Talha. Talha. Naam. Baik. Umu Talha, ma'adiratan, afwan Umu Talha. Naam, Ustaz. Silakan Umu Talha, rakam ar-rabi'. Rakam rabi'. Muhammad. Ya, Bazuri. Sagir awalan al-mukabbir. Nama saya? La, tafadhali. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah. Rasulullah, na'am. Inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan, sekali lagi? Na'am. Inna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Na'am. Syukran. Teruskan. Al-Khamis. Aminatu talibatun. Naam. Inna aminata talibatun. Inna aminata talibatun. Mumtaz. Ma mana inna aminata talibatun? Lil'asaf syadid yani. Terputus satu. Kata? Naam. Mohon maaf pada Umu Talha, sambungan teleponnya terputus. Dan silakan mencoba kembali. Dan jazakillahu khair atas interaksinya. Satu nomor sudah dapat dijawab saja. Dan baik. Benar. Kita dan berikan sempat membaca soal kedua juga. Nah, kita berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hari Abu Yusuf Indramayu. Abu Yusuf Cikampek? Indramayu. Kaifa haluk ya Abu Yusuf? Alhamdulillah. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Rakam as-sadis. As-sadis was-sabi' As-sadis. Naam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Naam. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Taib. Innal-lughatul arabiyyatu sahlatan. Sahlatan. Hakada. Innal-lughatul arabiyyata sahlatan. Semuanya mansub. Begitu? Innal lughatal arabiyyata sahlatan. Semuanya mansub. Begitu, Abu Yusuf? Naam, dan. La, khata ya akhil kirim. Ya Abu Yusuf. Yang mansub hanya isim inna. Isim inna. Begitu pula al-arabiyyata juga mansub karena dia sebagai tabi' dari kalimat al-lughah. Al-lughata al-arabiyyata. Innal lughata al-arabiyyata sahlatun. Bukan sahlatan. Sahlatun khobar. Nah, marfu. Nah, ketika masuk inna juga menjadi khobar inna dan tetap marfu. Wadih ya, Abu Yusuf? Wadih. Nah, taib. As-sabi' al-an. As-sabi' hadis sa'ata. هذه الساعة هكذا الساعة لا هذه الساعة Hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Naam, hadhihi as-sa'atu ghaliyatun. Masukkan inna, tafadhal. Inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Mumtaz. Inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun. Ma makna inna hadhihi as-sa'ata ghaliyatun? Sesungguhnya jam ini mahal. Baik, baik, syukran Aba Yusuf. Jazakallah khairan. Mau ini tuh. Tafadhal. Fi soal. Saya kan baru mulai nih. Ya. Yeah. Dari belum tidak dari pertama nih tadi. Jadi kurang. Oh, begitu. Labas, labas. Nanti ya, antum murajaah jilid pertama dengan nanti mendengarkan rekaman ini ya ulang. Maksudnya sambil enam. Pelajaran awalannya ada sul awal nih baru. Baru masuk. Antum baru-baru ini, baru buka sekarang gitu. Oh, taib, taib. Labas, labas. Barakallah fiik. Jazakallah khair ya, akhi. Naam. Ya, syukran dan. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Yusuf di Indramayu. Barakallah fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya bagi pendengar dan pemirsa yang lain di 0218236543. Masih di latihan yang ke-6 ya, di halaman 8. Silakan. Baik, kami mohon maaf, silakan. Dan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819896543. Kita angkat telepon yang selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Jamil. Jamil. Jamil, nah. Di mana? Di Kalimantan. Baik. Masya Allah. Kaifa haluka, Jamil? Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Antum ada bukunya, akhi? Ustaz. Ada bukunya, antum? Di pinjam Ustaz sama kawan, Ustaz. Taib. Antum mendengarkan dari awal? Thank you, Ustaz, insya Allah. Taib. Kita akan tunjukkan soalnya di monitor. Antum siap jawab? Insya Allah, Ustaz. Taib. Tafadhal ya. Baik, halas, sudah kelihatan sekarang? Sudah, Ustaz. Antum baca 3 soal yang terakhir. Al-Thamin, Al-Tasi' dan Al-Ashir. Tafadhal. Al-Thamin, Naam. Al-Tasi' Al-Ashir. Langsung, Al-Thamin. Hadhis. Al-Thamin, ليس السابع. هذه الساعة. لا لا, هذه هذا رقم سابع. Bilalun ghaniyun. Bilalun ghaniyun. Naam. Ma mana bilalun ghaniyun ya akhil karim? Bilal orang kaya. Baik, masukkan inna. Inna bilalan ghaniyun. Mumtaz. Inna bilalan ghaniyun. Tarjim. Ghaniyun. Tarjim. Sesungguhnya Bilal orang kaya. Naam, teruskan. Tasian. Al-mudiru fil fasli. Al-mudiru fil fasli. Ma ma'nahu? Terjem. Pimpinan ada di dalam kelas. Naam. Pimpinan al-mudir fil fasl. Kepala sekolah di innal mudira. Innal mudira fil fasli. Taib, innal mudira fil fasli. Tarjim. Sesungguhnya mudir ada di dalam kelas. Naam, kepala sekolah di sini artinya al mudir. Naam, taib. Teruskan. Yang terakhir. Ashira. Al ma'u baridun. Naam. Ma mana al ma'u baridun? Air itu dingin. Taib. Adkhil inna. Innal ma'a baridun. Naam, innal ma'a baridun. Terjem. Sesungguhnya air itu dingin. Sesungguhnya air itu dingin. Barakallahu fiik. Syukran ya Ahamin. Barakallahu fiik. Syukran ya Ahamin. Baik. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali atau selesai? La intahaina min. Alhamdulillah, selesai sudah latihan ke 6 dari ad-darsu al-awwal ini, dan inilah menjadi latihan terakhir kita pada malam ini. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pekan depan membaca latihan-latihan yang belum sempat kita baca pada malam ini. Sebagai penutup, sebelum kita membuka soal-soal dari SMS, di sini ada penjelasan tentang al-mubtada wal khabar yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan bagaimana hukum al-mubtada wal khabar setelah kemasukan inna. Yang pertama kita katakan sekali lagi bahwa jumlah, al-jumlah dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini yang sudah kita dapatkan sejak jilid pertama dan sekarang dipertegas dengan menjelaskan teorinya. Adapun jumlah fi'liyah nanti setelah ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Akan banyak ditemukan di jilid kedua ini. Bahkan bisa dikatakan fokus daripada Al-Mujallad Ats-Tsani, jilid kedua dari kitab Durusul Lughah ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, fokusnya sebagian besarnya adalah berbicara tentang jumlah fi'liyah dan tasrif terhadap fi'il-fi'il yang akan disebutkan di jilid kedua ini. Namun di awal diingatkan kembali tentang jumlah ismiyah, itu kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan sudah kita jelaskan barusan bahwa kalimat jumlah ismiyah ini, unsur pokoknya ada berapa, ikhwan tadi? Ada dua. Yang pertama al-mubtada, yang kedua disebut al-khabar. Maka kalimat as-sayyaratu jamilatun yang ada di buku, antum lihat as-sayyaratu jamilatun, mana al-mubtada? As-sayyarah. Aina al-khabar? Jamilatun. Naam, as-sayyaratu jamilatun. Kemudian antum perhatikan mubtada dan khabar sama-sama marfu'. Al-mubtada dan khabar sama-sama marfu'. Dan tanda marfu'nya adalah dhammah atau Domatain. Kemudian ketika kita masukkan inna, lihat perubahannya. Inna sayyarata jamilatun. Inna sayyarata jamilatun. Mana inna sayyarata jamilatun? Sesungguhnya mobil itu indah, bagus. Nah, ketika masuk inna ke jumlah ismiyah, antum perhatikan al-mubtada yang tadinya marfu menjadi mansub. Dan sekarang bukan lagi mubtada namanya. Namanya adalah isim inna. Ketika masuk inna, yang pertama dia menjadi mansub, kedua namanya bukan lagi mubtada tapi menjadi isim inna. Kemudian jamilatun tetap marfu. Jamilatun tetap marfu. Hanya saja namanya tadinya khobarul mubtada, khobar tadinya khobar milik mubtada, sekarang khobarnya siapa? Khobarnya inna. Khobarnya inna. Khobaru inna. Naam. Isim inna dan khobar inna. Naam, ini kesimpulan yang kita bahas pada kesempatan malam ini. Naam. Tafadhal ya Bazuri. Baik, jazakallahu khair atas penjelasan dan kesimpulan yang disampaikan. Kami akan angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat berkaitan dengan pembahasan kita di kesempatan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kedudukan isim yang berada di awal, yaitu disebut mubtada khabar. Apakah bentuk mubtada khabar hanya terbatas kepada isim seperti al-baitu dan tadi dhamir? Bagaimana kalau dicontohkan hadza mudarrisun, apakah ini juga termasuk bagian mubtada dan khabar? Ya, betul sekali. Nah, tadi antum kalau kita perhatikan soal-soal yang ada pada latihan ke-6 ini, antum akan temukan bahwa al-mubtada di sini ada yang berbentuk isim zahir. Isim zahir itu kata benda yang nyata, yang ini ad-darsu sa'bun. Ad-darsu itu isim zahir. Terkadang kita temukan di latihan sebelumnya mubtada-nya berbentuk dhamir. Seperti huwa tajirun. Huwa tajirun. Mana mubtada-nya? Huwa. Huwa dhamir. Ada sekedarik? Naam. Ini contoh mubtada dengan dhamir. Dan terkadang kita temukan juga seperti misalnya di nomor 7 latihan ke-6, hadhis sa'atu ghaliyatun. Kalimat hadhis sa'atu ghaliyatun, antum perhatikan di sini ternyata mubtada-nya adalah isim isyarah. Mubtada-nya adalah isim isyarah, kata tunjuk hadhi. Sehingga apa saja yang masuk ke dalam kategori isim bisa menjadi al-mubtada. Naam, wallahu a'lam bissawab. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Pertanyaan berikutnya, saya baru bergabung di kesempatan malam ini, mohon penjelasannya fungsi daripada inna, Ustaz. Nah. Dan dampak atau perubahan yang dibuat ketika sebuah masuk kalimat inna itu masuk ke dalam sebuah kalimat. Tadi sudah kita jelaskan inna dan perubahan yang terjadi ketika jumlah ismiyah masuk ke dalamnya inna. Adapun fungsinya, inna ini fungsinya adalah untuk penegas. Dia termasuk ada tautaukid, termasuk yang dipergunakan untuk menegaskan. Sehingga ketika kalimat suatu kalimat masuk ke dalamnya inna, maka di situ ada penegas. Dan biasanya ini untuk menegaskan sesuatu kepada orang yang bisa jadi ragu. Maka kepada orang yang ragu biasanya diperlukan penegas. Misalnya Hamidun mutazawujun. Hamidun mutazawujun. Mana Hamidun mutazawujun? Hamid sudah menikah. Bisa jadi orang yang mendengarnya ragu. Maka kita tegaskan inna Hamidan mutazawujun. Sungguh Hamid sudah menikah. Nah, kalimatnya menjadi kalimat yang terdapat di dalamnya penegas karena adanya inna yang berfungsi memang sebagai penegas. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan pertanyaan yang terakhir disebutkan tadi marfu dengan harakat dhamma, Ustaz ya. Dan pertanyaan kita bertanya apakah ada selain dengan harakat dhamma, jazakallahu khair. Naam. Dulu pernah kita sampaikan bahwa untuk memudahkan memahami apa itu marfu, apa itu mansub, apa itu majrur, terkadang kita terjemahkan dengan sederhana marfu itu dhammah, mansub itu fathah, majrur itu kasrah. Tapi di jilid kedua ini harus dirinci bahwa yang dimaksud dengan marfu itu kondisi di mana suatu isim atau suatu kata diakhiri terkadang diakhiri dengan dhammah. Di antara tanda dan bukan seluruhnya, tanda salah satu tanda daripada isim itu marfu atau kata itu marfu biasanya diakhiri dengan dhammah atau dhammatain. Namun nanti kita akan temukan nanti terkadang marfu bukan dengan dhammah. Nanti kita akan kita bahas lebih lanjut. Namun ini sebagai sebagai penyederhana saja untuk memahami konsep daripada marfu, mansub dan majrur. Maka begitu pula nanti mansub tidak melulu tandanya fathah. Nanti kita akan temukan bahwa di antara tanda mansub juga selain fathah ada. Begitu pula majrur, kalau majrur alhamdulillah sudah kita jelaskan dulu bahwa majrur tanda di antara tandanya kasrah. Namun terkadang kita temukan majrur itu ada yang majrur dengan fathah seperti al-mamnu minas sarf. Nah, ini sebagai pemulaan insyaallah nanti mukaddimah ini menjadi nanti pembuka untuk memahami hal-hal yang lebih kompleks pada bab-bab selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik, saya naktafi bihadha al-qadar. Baik, alhamdulillah selesai sudah beberapa latihan yang ada di ad-darsu al-awwal. Kita tidak terburu-buru karena alhamdulillah target kita adalah agar kita memahami dan benar-benar menguasai apa yang disebutkan di buku ini. Maka mohon lebih dipersiapkan kembali dengan murojaah yang lebih intensif. Karena di ad-darsu atau al-mujallad al-athani ini, di jilid kedua ini, antum akan temukan semakin banyak hal-hal yang kompleks, terutama terkait dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah nahwu dan sharf akan banyak disebutkan dalam jilid kedua ini, maka mohon murojaah lebih intensif dan perhatian yang seksama, dan jangan lupa